نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Kita telah mendengarkan dari pagi, alhamdulillah, Ustaz kita, Salman Mahmud, Hafizahullah Ta'ala, kemudian baru saja kita melewati 3 sesi dari Ustaz kita, Ustaz Ibn Yunus, Hafizahullah Ta'ala, ada suaranya? Jadi faedahnya Masya Allah. Mungkin kalau kita takar otak sudah penuh. Karena saya lihat muka-mukanya sudah mau pulang ini. Judul yang saya dikasih, judul besar. Maksudnya butuh panjang lagi waktunya. Panjang lagi. Tapi kita sedikit saja. Berapa lama saya ini? Sebelum maghrib. Berarti banyak jam. Alhamdulillah. Mungkin sejam. Begitu. Baru tanya jawab. Kan biasanya tanya jawab orang tidak ngantuk. Tapi saya silau sekali dengan itu. Seperti matahari saja baru terbit. Bisa dimatikan. Alhamdulillah. Jadi sudah kita tahu bersama yang kita akan bahas adalah musibah terus melanda fikih dan solusinya. Ustaz kita Ustaz Dzulqarnain Hafizahullah Ta'ala sudah 2 kali buat ceramah, pernah di Al-Markaz, pernah di Lombok terakhir dengan pembahasan yang sama. Saya juga masih sama karena Ustadzul sudah bahas, ya saya juga cuman bawa bukunya Ustadzul daripada repot-repot. Ya, kalau antum nanti mau luas baca bukunya Ustadzul. Di sini saya cuma tambahkan di awal karena Ustadzul tidak masukkan beliau Hafizahullah Ta'ala terkait dengan pengertian al-ibtila bala secara bahasa dia diambil dari huruf ba, lam dan waw yang dijelaskan oleh para ulama bahasa dia maknanya adalah naw' minal ikhtibar, jenis daripada ujian. Orang Arab menyatakan bulial insan, seorang itu dibala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga mereka menyatakan ibtalahullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ini secara bahasa. Dan namanya ujian itu bisa berupa kebaikan dan kejelekan. Jangan anggap bahwa musibah itu kita hanya ditimpa gempa, tsunami, hilang harta, hilang anak keturunan. Bala itu adalah mencakup ujian berupa kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan hal tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan asyar, kejelekan-kejelekan, wal khair, dan kebaikan-kebaikan. Fitnah itu semua sebagai ujian, cobaan untuk kalian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Dan juga ini kata bala secara bahasa juga bisa bermakna al-in'am, bermakna nikmat. Bermakna nikmat. Seorang diberikan nikmat itu namanya diberikan bala. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Kami berikan kepada mereka berupa ayat-ayat apa yang di dalamnya merupakan bala'un mubin, ujian yang sangat jelas. Nikmat, kalau kita tidak tahu secara bahasanya dia bisa bermakna nikmat, kita akan terjemahkan seperti itu. Ujian yang sangat jelas. Tapi dijelaskan oleh ulama tafsir, bala di sini maknanya nikmat yang sangat jelas sebagai tanda ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat. Waktu itu belum pernah mengatakan kepada para pasukannya siapa yang mampu membawa singgasana Balqis ke hadapanku. Maka ada yang membawanya sekejap mata. Ketika mendapatkan nikmat tersebut, beliau alaihi salatu wasalam mengatakan, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah keutamaan dari Rabbku. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya. Apakah saya adalah termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kafir. Demikian pula datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan kata bala, tapi yang diinginkan dengannya adalah nikmat. Kata beliau, man ubuliya fadakara faqad syakara. Siapa yang diberikan bala kemudian dia berzikir, maksudnya mengucapkan alhamdulillah, maka sungguh dia telah bersyukur. Maka sungguh dia telah bersyukur. Ini makna bala, yang mana kesimpulannya bala itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan ataupun keburukan. Berupa kebaikan ataupun keburukan. Adapun secara istilah para ulama bahasa telah banyak menjelaskan makna bala secara istilah. Di antara mereka seperti Al-Kafawi rahimahullahu taala beliau pernah menyatakan bahwa al-bala secara istilah dia adalah at-taklif fil amri syaq, pembebanan terhadap perkara yang berat. Bisa berupa kebaikan dan bisa berupa kejelekan. Sementara Al-Munawi rahimahullahu taala belum menjelaskan bahwa makna bala secara bahasa, secara istilah adalah al-imtihan, langsung adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba. Sudah kita maklumi bersama bahwa kita hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskannya dalam Al-Qur'an. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris as-sabirin. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian umum semuanya. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa rasa takut, rasa lapar, kurang dari harta, kurang jiwa, kurang buah-buahan, dan berikan bergembira orang-orang yang bersabar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman yang lain bahwa Dia menjadikan kejelekan dan kebaikan itu sebagai ujian. Di antara manusia ada yang baik, ada yang buruk. Di antara harta ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang kita alami di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Semua itu sebagai ujian untuk kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Ayat pertama tadi yang kita bacakan. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kami menguji kalian dengan kebaikan ataupun kejelekan, semua itu sebagai ujian, cobaan. Cobaan untuk kita dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Demikian pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertanyaan Allah menyatakan, "Wa ja'alna ba'dakum ba'dhan fitnah atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya adalah sebagai fitnah, ujian. Apakah mampu kalian bersabar? Iya. Ini yang harus kita pahami. Di dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini itu, maka mudah kita akan mencari solusinya. Mudah kita mencari solusinya. Di buku ini Ustadzul banyak menyebutkan sebab turunnya ujian dan sebab yang membuat kita keluar dari ujian tersebut. Yang pada intinya, supaya kita tidak terlalu panjang, setelah kita tahu bahwa hidup ini pasti ada ujiannya. Semua kita, apakah di Palu, di Lombok, di Nrekang, di Makassar, dimanapun kita berada di dunia ini, adalah pasti akan diuji oleh Allah. Kalau tidak mau diuji, kita tinggal di bawah tanah saja. Artinya dikubur dengan 3 kain kafan, selesai. Setelah kita tahu itu, maka syariat ini, alhamdulillah, sebagaimana yang kita yakini, syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Tidaklah menyebutkan sesuatu, pasti disebutkan sesuatu yang membuat kita terhindar dari sesuatu itu kalau bahaya. Kalau bahaya, disebutkan ada bahaya, pasti disebutkan ada jalan keluar dari bahaya itu. Lihat Allah sering menggandengkan. Disebutkan neraka, setelahnya disebutkan surga. Allah sebutkan orang-orang yang beriman penduduk surga. Allah juga sebutkan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang baik. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang tidak baik. Agar supaya kita bisa menempuh yang baik dan terhindar dari yang tidak baik. Maka dari seluruh ujian ini, ujian apapun yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, setelah kita tahu kalau itu adalah ujian dari Allah, hanya satu saja untuk mengangkatnya, adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kita mau lepas dari musibah, dari cobaan, ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita sendiri, demikian pula masyarakat kita. Terkait dengan diri kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kalau kita mau hidup aman, terhindar dari cobaan, musibah dan bencana, adalah kita harus kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, berbagai macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu keamanan, hidup aman, bahagia, terhindar dari berbagai macam musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki, dan bagi mereka petunjuk. Ini orang perorangan. Demikian pula dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ajrihim bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa yang beramal, melakukan amalan soleh, dari laki-laki ataupun perempuan, perorangan, dalam keadaan dia beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh baginya kehidupan yang baik, bahagia. Tidak akan pernah susah. Dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini dua ayat. Dan banyak lagi ayat yang lain yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahwa kalau kita ingin baik, mendapatkan hal-hal yang baik, maka kita harus menjadi hamba Allah. Harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebuah masyarakat, penduduk suatu daerah, kalau mereka ingin kehidupannya bahagia, tidak turun musibah kepada mereka, maka harus beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah, kita misalnya di Andrekang ini, kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup sebagai hamba Allah, berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam amalan kebaikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, maka kami akan bukakan kepada mereka berkah kebaikan dari langit dan bumi. Tidak akan turun musibah. Tidak akan ada kesusahan kalau kita selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sebab yang akan membuat kita sengsara dalam kehidupan dunia, sebab yang akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berbagai macam musibah kepada umat manusia adalah mereka jauh dari Allah. Tidak menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mengutamakan menghambakan diri kepada sesama makhluk yang sama lemahnya dengan mereka daripada menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita hindari. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran. Misalnya, Allah menjelaskan tentang perorang dulu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَبُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Ini satu ini. Kata Allah, siapa saja dari orang perorangan, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan dosa kesyirikan. Salah satu dosa yang seorang hamba melakukannya itu merupakan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini dilakukan, seakan-akan dia jatuh. Dijatuhkan dari atas langit. Artinya dia akan hidup dengan sengsara di dunia ini. Tidak pernah bahagia. Susah terus yang dia rasakan. Setelah ujian ini lagi. Cobaan yang satu, cobaan lagi. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Kemudian disambar oleh burung. Atau diterbangkan oleh angin ke arah ke tempat yang sangat jauh. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain juga menjelaskan sebab Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sebuah tempat atau desa atau kota. Itu karena dosa yang mereka lakukan. Allah berfirman mengingatkan kita terhadap perkataan orang-orang Yahudi, Nasoro, dan kaum musyrikin. Dan kalau itu kita juga jatuh di dalamnya, tidak jauh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka berkata, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman mengambil, menjadikan seorang anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kalau Nasoro mengatakan Isa anak Allah. Kalau orang-orang musyrikin mengatakan malaikat adalah anak dari anak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan setelah itu, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Ini dosa besar yang pernah mereka ucapkan. Yang kata Allah, takadu samawatu yatafattarna min. Hampir langit terbelah karenanya. Langit. Karena satu kesyirikan. Maka jangan heran kalau banyak kesyirikan, bumi Allah subhanahu wa ta'ala belah. Iya. Ini satu kesyirikan. Bagaimana kalau banyak? Takadus samawatu yatafattarna min. Hampir katanya langit terbelah karenanya. Setelah itu Allah jelaskan, hampir bumi terbelah, gunung runtuh, di ayat-ayat setelah. Sebabnya, kata Allah, setelah itu, anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Baru seperti itu. Bagaimana lagi kalau kita menyatakan bahwa Allah sembahan kita, kemudian juga ada di sana kuburan sembahan, pohon sembahan, batu sembahan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan menimpa kita? Ini harus kita ingat. Inilah cara kita terlepas dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dituntut untuk kembali kepada Allah dan jauhi peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja solusinya dan fikirnya. Dengan ini selesai. Alhamdulillah. Daripada panjang-panjang antum ngantuk, lebih baik pendek, tapi saya lihat matanya melotot semua. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh langsung kertas. Kalau mau lengkap, baca bukunya. Alhamdulillah. Kita yang sholat dalam keadaan rambutnya terikat. Kalau terikat membentuk rambutnya, batal sholat. Kelihatan aurat. Kelihatan auratnya berbentuk. Menutup aurat dalam sholat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Tidak ada silang pendapat. Artinya, kalau itu kelihatan, batal sholat. Batal sholat. Saat musik itu dibolehkan, tidak ada saat. Musik dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dari kita lahir sampai kita dikubur di tanah, itu haram. Tidak ada saatnya dia dihalalkan. Tidak ada saat. Apa perbedaan antara ujian dan cobaan? Ini pertanyaan terlalu takalluf, tidak terlalu bermanfaat, tapi ditanyakan. Ya. Ujian, ujian, apa yang kita pahami? Cobaan, cobaan. Ini kan sudah bahasa Indonesia. Coba bahasa Makassar, perlu dijelaskan kepada orang Bugis. Iya kan? Kalau bahasa Makassar, perlu dijelaskan kepada saya orang Bima. Tapi kalau sudah bahasa Indonesia, ya enggak? Paham semua enggak? Sudah bahasa kita itu. Ujian dan cobaan. Paham semua kan? Ini adalah ujian. Kita paham? Alhamdulillah. Hukumnya sholat di sebuah bangunan yang di dalamnya ada gambar, contoh gambar presiden dan wakil presiden. Sah. Sholatnya sah. Alhamdulillah walhalam. Ini saya mohon maaf pada ustadz-ustadz ini. Saya sendiri jawab pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Sunnatullah itu sudah ketentuan Allah. Orang biasa gunakan seperti itu. Ya enggak? Ini sudah sunnatullah, akhi sunnatullah. Apa maksudnya? Ketentuan Allah. Iya. Waktu telah habis? Hah? Oh. Mengapa pada saat zaman Nabi Musa, musik dan nyanyian adalah bentuk ibadah. Sedangkan di masa Rasulullah, nyanyian dikatakan perkataan sia-sia. Mengapa? Enggak tahu. Kita enggak hidup di zaman Nabi Musa. Kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Ia menyatakan musik dan nyanyian sia-sia. Itu saja. Ngapain kita cari-cari tahu yang ada di zaman siapa? Nabi Musa. Syariat Nabi Musa sudah dihapus oleh syariat Islam. Itu saja, selesai. Bagaimana menyikapi musibah yang menimpa negeri kaum muslimin, sedangkan negeri kaum kafir aman-aman saja? Masya Allah. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah setelah itu lebih baik kafirlah supaya tidak diuji? Tidak boleh seperti itu. Orang kafir, ya, diberi makan, diberi minum, lebih kaya dari orang Muslim. Itu bukan berarti mereka orang baik. Itu adalah bentuk istidraj, perlalaian dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka terus berada di atas kekafirannya sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diambil dengan tiba-tiba, meninggal di atas kekafiran, jadi penghuni neraka. Orang Muslim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka. Mencintai mereka, mereka itu berharga. Ketika mereka jatuh dalam kesalahan, Allah uji, Allah ingatkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai sekelompok orang, Allah uji mereka. Artinya kalau kita beriman, diuji oleh Allah, kita bersyukur, kita bersabar, berarti Allah mencintai kita. Adapun orang kafir, tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena Allah benci kepada mereka. Ya, mereka akan diambil secara tiba-tiba dan meninggal di atas itu dan kekal nanti dalam neraka. Aku memakan cacing yang dikemas dalam kapsul berbentuk bubuk, yakni sebagai obat. Iya. Cacing kalau dia termasuk binatang yang khabis, menjijikan, maka itu diharamkan. Tapi sekarang setelah diubah, apakah bisa jadi halal? Iya, ada pembahasan para ulama bahwa kata mereka selain babi, karena kalau babi kata mereka, saya pernah dapat faedah dari Syekh Ali Rozihi, beliau bilang babi itu sudah diteliti, diistihalan tidak berubah. Diubah tidak berubah. Artinya selain itu, dia kalau diubah, diistihalan, diproses, maka bisa berubah. Nah, setelah berubah ini, namanya sudah lain, dan sudah tidak cacing lagi, ya, bukan lagi cacing, maka sudah boleh dipakai. Sebuah bencana apabila seorang pemuda telat menikah, pertanyaan kejam sekali. Iya, ini sebenarnya dia mau ingatkan temannya, hati-hati, telat menikah itu adalah bencana. Tidak bisa seperti itu, karena orang kadang telat menikah ada alasan syar'i, misalnya yang dia ya hadapi dalam kehidupannya. Tidak bisa kita hukumi dengan hukum umum. Yang jelas syariat kita cuma menganjurkan untuk menikah. Dan seperti biasa kalau ada anjuran, ada perintah dalam syariat, ya kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu silakan, tidak bisa dipaksa. Kalau belum mampu kita suruh nikah. Siapa tahu mampunya sudah dia tua. Kan kita tidak tahu. Dia sendiri yang tahu. Iya. Atas nama Allah tanpa ilmu masuk dalam kesyirikan, dia dideretkan dalam dosa-dosa besar yang paling terakhirnya setelah kesyirikan adalah dosa berkata atas nama Allah Subhanahu wa Taala. Bermukim maksudnya menjadi penduduk suatu tempat itu, atau hanya sekedar misalnya kita dari Makassar bermukim, berdiam di Andekan untuk menanti besok pulang, atau bagaimana? Kalau bermukim dalam artian tadinya saya orang Makassar ke Andrekang, jadi penduduk Andrekang, boleh jamak? Tidak boleh lagi, karena sudah bermukim. Adapun hanya sekedar datang ke sini taklim untuk kembali ke Makassar, walaupun diam di sini 2 hari, itu namanya kita tetap dikatakan sedang safar, maka berlaku hukum safar. Bolehkah kita memakan makanan dari acara tahlilan dan maulid? Tidak boleh, haram. Karena itu adalah makanan yang disiapkan untuk selain Allah Subhanahu wa Taala, selain syariat Allah Subhanahu wa Taala. Sebagian ulama seperti Syekh Utsman hafizallahu taala beliau berdalil dengan ayat wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disiapkan untuk selain Allah, selain syariat Allah Subhanahu wa taala, itu hal haram dimakan. Juga di antara dalil yang dipakai oleh Ustadzul hafizallahu taala akan haramnya memakan acara yang makanan yang dari acara bid'ah adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau ketika tahu bahwa makanan yang beliau makan adalah hasil dari perayaan, maka beliau muntahkan. Beliau muntahkan. Tidak boleh dimakan. Kalau setelah itu ditanya, mubazir, kita buang ini makanan enak. Ya, kalau begitu ada sapi meninggal depan rumahmu, makan saja. Mubazir. Haram itu tidak ada mubazir. Semua yang haram, haram. Bagaimana hukum sholat sunnah rawatib saat safar? Rasulullah SAW hanya melakukan saat safar. Sunnah rawatib adalah sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Selain itu tidak. Dan kita tidak perlu juga bersedih karena pahalanya tetap ada. Walaupun kita tidak lakukan saat safar. Kondisi safar seperti ini, tablik akbar, apakah tepat kalau sholat fardu kita jama qasar? Ya, selama saat safar, maka itu tetap tepat. Kita mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu cantik. Apa hukum seorang pria yang memakai alat-alat kecantikan wanita? Misalnya lulur, masker wajah, pelembab kulit, dan semisalnya. Apa hukumnya? Kalau untuk istrinya, boleh. Tapi kalau untuk berdandan untuk teman lelakinya, haram. Istrinya boleh. Ya, Ibn Abbas mengatakan bahwa beliau berhias untuk istrinya. Sebagaimana istrinya itu berhias untuk beliau. Tidak masalah. Mau lulur, masker, di qasar solat asar setelah solat Jumat dalam perjalanan safar, kalau dia ikut solat Jumat, kalau tidak ikut solat Jumat itu tidak ada masalah, langsung saja solat duhur 2 rakaat, langsung asar 2 rakaat. Sekarang bagaimana kalau solat Jumat? Bagaimana kalau dia solat Jumat? Apakah boleh dia qasar asar setelahnya? Ya, dijelaskan para ulama bahwa solat Jumat itu kan pengganti dari solat duhur. Artinya sebagaimana kita boleh qasar asar setelah duhur, sama penggantinya setelah penggantinya juga boleh. Walaupun di sana juga ada mengatakan tidak boleh. Hukum memotong jenggot karena terpaksa. Sebab setiap lihat terpaksanya ini. Sebab setiap kali mendekati istrinya, istrinya langsung gatal-gatal. Dan timbul bentol-bentol. Merah pada kulit istrinya, alergi. Masya Allah. Perlu kita ketahui bahwa kaidah dalam syariat. Syariat itu tidak pernah memerintahkan kita sesuatu, menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu, kecuali pasti itu murni kebaikan untuk kita di dunia atau di akhirat. Kalau ada bahayanya, maka pasti kebaikannya lebih besar. Iya. Sekarang ini ada orang yang seperti ini, apakah mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Ini perintah syariat, perintah Allah. Tidak mungkin Allah menjadikan itu syariat sebagai penyakit untuk kita. Tidak mungkin, pasti ada sebab lain. Kalau seandainya sebab jenggot, maka pasti istri Rasulullah sudah pada gatal-gatal semua. Kan begitu? Iya, ini tidak mungkin. Ada sebab lain. Iya, ada sebab lain. Bukan karena jenggot. Itu harus diyakini. Tidak bisa. Syariat membawa apa? Mudarat. Bisa membawa mudarat kalau larangan. Kalau perintah, anjuran, tidak mungkin. Kalau larangan, pasti. Karena kaidah umum dalam syariat, kalau syariat ini melarang kita dari sesuatu, pasti itu keburukan murni. Atau ada kebaikannya sedikit. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini kalau larangan. Ya, seandainya jenggot dilarang. Anggaplah sekarang kumis. Baru masuk akal. Kita disuruh potong kumis. Sekarang ada orang panjang kumis. Pasti mudarat baginya. Mau makan saja kumisnya dulu makan. Kan begitu. Mau cium istrinya, kumisnya dulu yang sampai. Gatal itu baru masuk. Kalau jenggot, tidak mungkin. Karena itu perintah. Nih ya. Jadi bisa dikatakan ini, kalau Ustaz Haidir yang bilang, ini alasan mati untuk meninggalkan syariat Allah. Jika wanita berhias ke tempat ta'lim, kalau dia tertutup, tidak masalah. Dia tertutup maksudnya, bukan pergi ke ta'lim untuk dilihat oleh laki-laki. Ya itu urusannya kalau dia tertutup. Yang penting dia jangan setelah berhias, dia buka. Ya. Walaupun itu bahaya. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Kesyirikan. Apalagi yang menyebabkan Allah murka. Baca bukunya Ustadzul. Ada banyak. Ini bukunya. Banyak sebabnya. Karena hukum orang membatalkan sholat ketika tiba-tiba gempa datang. Tidak masalah. Apalagi dia tetap bisa lakukan sholat setelah itu. Maka dia selamatkan dulu dirinya. Baru setelah itu dia sholat. Saya mengetahui yang mana ujian dan yang mana hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala sendakan di dalam suatu negeri, kota. Ada yang beriman dan ada yang berbuat syirik. Ya, kalau bagi yang berbuat syirik itu adalah adab siksaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau itu adalah orang yang beriman, itu adalah ujian untuk menguji apakah mereka bersabar di atas musibah itu. Ya, tergantung siapa. Pelaku syirik siksaan, yang beriman ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya mencintai dalam diam. Hah? Maksudnya? Mencintai dalam diam. Dalam diam. Tidak paham? Qurut. Jemaah tablik 40 hari. 4 bulan termasuk ibadah. Kalau dia diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah. Kalau ada satu ayat, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa khuruj 4 bulan 40 hari dianjurkan, sudah kita katakan ibadah. Kalau tidak ada, tidak berani kita katakan ibadah. Cari saja. Kalau ada satu ayat, satu hadis yang menjelaskan khuruj 40 hari 4 bulan ibadah dianjurkan, selesai, bilang saja itu adalah ibadah. Kalau tidak ada, selesai, kita tobat dan kita bilang bukan ibadah. Cari dan insya Allah tidak ketemu. Susah menangis, dan bagaimana caranya agar kita mudah menangis? Ya tidak tahu. Masih orang punya, ada hati orang lembut seperti Abu Bakar, sedikit baca ayat, menangis. Ada juga yang tidak. Dan itu bukan celaan. Kalau dia tidak pernah nangis, bukan berarti celaan. Kalau dia nangis terus, bukan berarti pujian. Belum tentu. Adapun bagaimana caranya, tidak tahu. Iya. Bukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagian pertanyaan tulisan susah dibaca. Jadi, karena juga saya tidak paham apa maksudnya, jadi tidak perlu dibaca. Karena tidak bisa dijawab. Mudah-mudahan apa yang kita ambil hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.